Aku tak sanggup untuk menduakanmu. Aku tak mampu menyakitimu. Aku tak sanggup untuk menduakanmu. Ku tak mungkin mencintaimu karena hatiku telah dimiliki dia. Kau tak mungkin memiliki ku sepenuh hati. Aku hanya ingin setia. Aku hargai ketulusanmu, untuk cintamu. Tapi ku milik dia. Ku tak mungkin mencintaimu karena hati kau tak mungkin memiliki ku sepenuh hati. Aku hanya ingin setia. Ku tak mungkin mencintaimu karena hatiku telah dimiliki dia. Kau tak mungkin memiliki ku sepenuh hati. Aku hanya ingin setia.